Jangan lupa like dan subscribe channel Globa Morapedia. Terima kasih. Saya prasangka kau sudah bikin kakak begini. Jangan bilang cinta cuma lewat SMS. Kata-kata yang manis kau ada kirim. Ternyata semua itu dusta belaka. Terlalu sayang dan cinta kakak buat adik. Sampai-sampai tidur terbisa sono. Hari-hari ganti tra ada kabar. Ternyata adik kusuh deng lain. Sungguh ku adik Diana, ku bikin tersiksa. Kurang kakak apa adik sampai ku pikir deng dia. Memang kakak tahu dia nak kakak terpantas buat sakit ini jadi kenangan untukku. Sayang dan cinta kakak buat adik. Sampai-sampai tidur terbisa sono. Hari-hari tra ada kabar. Ternyata adik kusuh deng lain. Sungguh ku adik dia ku bikin kakak tersiksa. Kurang kakak apa adik sampai ku pikirin dia. Memang kakak tahu dia kakak terpantas buat adik. Biar semua sakit ini jadi kenangan. kasih.